fustatu imanin la nifaqa fihi wa fustatu nifaqin la imana fihi fa idza kana zaakum fantaziru dajjal min yaumihi aw min ghadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kemudian setelah itu adalah fitnah ad-duhaima, di mana fitnah ini tidak meninggalkan seorang pun dari umat ini melainkan ia menamparnya. Dan berarti semua umat ini pasti mengalami, pasti kena fitnah duhaima ini. Hatta idza qila inqadat, sehingga kita ketika dikatakan ia telah berakhir, tamadat, ia malah terus berlanjut. Yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan, seorang di pagi hari dia mukmin, wa yumsi kafiran, di sore harinya dia menjadi kafir. Hatta yasiran nasu ila fustataini, sampai akhirnya manusia terpilah menjadi dua fustat. Fustat adalah tenda, atau kita katakan dua kubu. Fustatu imanin la nifaqa fihi, fustat keimanan tidak ada nifaq di dalamnya, dan fustat nifaqin la imana fihi, fustat kemunafikan yang tidak ada iman di dalamnya. Kemudian kata Rasul, bila hal itu sudah terjadi, fantaziru dajjal, maka tunggulah dajjal min yaumihi, pada dari hari itu atau dari hari esoknya. Fitnah duhaima ini adalah apa yang terjadi pada zaman sekarang ini. Duhaima adalah artinya kegelapan. Saking dahsyatnya fitnah ini akan menimpa seluruh umat ini. Kenapa saking dahsyatnya, saking gelapnya? Karena apa? Kebenaran sangat samar di dalamnya. Kebenaran sangat samar di dalamnya. Sampai orang-orang yang memegang al-haq dikucilkan. Dan kita bisa melihat pada zaman sekarang ini, dengan munculnya atau dengan ditajdidnya Islam yang sebenarnya, justru umat ini merasa kebingungan. Ketika melihat para tokoh, para ulama yang mestinya mereka menjadi orang-orang yang terdepan di dalam membela Islam ini, justru mereka Mereka melawan kebenaran tersebut. Jadi bagaimana tidak gelap, yang mestinya para ulama itu merupakan masahibud duja, merupakan lentera-lentera malam hari yang menerangi umat ini, akan tapi pada zaman sekarang ini mereka justru menjadi pelopor dalam kesesatan. Gelap, sehingga umat ini mengalami kebingungan. Mereka mengalami fitnah ini. Kalau kita kaitan dengan daulah ini, ketika membawa al-haq ini, sampai semua umat ini, karena Rasul mengatakan la tada'u ahadan min hadzil ummah, umat ini tidak membiarkan seorang pun dari umat ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya, melainkan fitnah ini menimpanya. Jadi semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun dia berada, dia akan terkena fitnah ini. Fitnah duhaima ini. Yang mana tadi saking gelapnya orang tidak, mereka menjadi penentang kebenaran. Dan kalau kita bisa hubungkan dengan fenomena zaman sekarang ini, dengan munculnya daulah Islamiyah ini, sampai orang-orang ke pelosok, orang-orang dimanapun, di negara manapun, di situ ada orang Muslim, mereka terkena fitnah ini, hasutan untuk membenci daulah Islam ini. Sehingga orang-orang ketika melihat para tokohnya, mereka memusuhi kebenaran ini, mereka ikut memusuhi. Jadi tidak membiarkan seorang pun dari umat ini, melainkan fitnah ini menamparnya. Sehingga ketika dikatakan telah berakhir, malah terus memanjang. Dalam arti orang mengira ini fitnah sudah berakhir, tapi terus berlanjut. Di mana seorang paginya dia mukmin, sorenya dia menjadi kafir. Kita bisa melihat yang dahulunya dia aktivis jihad, aktivis dakwah, dia terdepan dalam menyerukan umat kepada penegakan syariat. Ternyata sekarang Mereka Yumsi kafiran, menjadi orang kafir. Kalau kita hubungkan dengan apa yang terjadi di bumi Syam, kelompok yang dahulunya menyuarakan Islam, mereka berkoalisi dengan orang-orang kafir. Para tokoh yang dahulu mereka menyuarakan tauhid dan jihad, justru mereka apa? Berganding tangan dengan orang-orang kafir. Dan yang harus dipahami, hadis ini Rasulullah SAW tidak mengatakan fustat kufur, tapi fustat nifak. Artinya pemilahan ini terjadi di dalam umat yang intisab kepada Islam ini. Bukan pemilahan dengan orang kafir. Karena orang kafir sudah jelas. Rasul tidak mengatakan fustat kufrin la, nif, la imana fihi, tapi mengatakan fustatu nifakin la imana fihi. Fustat kemunafikan yang tidak ada keimanan di dalamnya. Orang munafik kita tahu. Kemunafikan itu orang menampakkan keislaman, tapi menyembunyikan kekafiran. Orang pada zaman sekarang mereka menyuarakan syariat Islam, menyuarakan penegakan hukum Islam, pemerintahan Islam, tapi apa? Mereka melakukan kekafiran. Dan kita bisa melihat pada zaman sekarang ini, semakin hari pemilahan ini di antara orang-orang yang intisab kepada Islam ini semakin jelas. Segala macam kekafiran yang dilakukan oleh kelompoknya di legalitas dengan alasan ini dan itu, ketokohan sipulan dan sipulan. Jadi semakin hari fitnah ini semakin apa? Semakin membuat pemilahan semakin jelas. Dan saya katakan tadi, ini adalah terjadi pada umat yang intisab kepada Islam. Seandainya yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam pemilahan ini adalah pemilahan umat Islam dengan orang kafir, tentu beliau akan mengatakan fustat kufrin la imana fihi. Fustat kekafiran yang tidak ada keimanan di dalamnya. Tapi di sini beliau mengatakan fustat nifaqin la imana fihi. Fustat kemunafikan yang tidak ada keimanan di dalamnya. Dan ini menunjukkan bahwa ketika pada zaman seperti ini, ketika orang memegang kebenaran dikucilkan, dan Islam yang sebenarnya dianggap sebagai Islam palsu, dan Islam yang palsu dianggap sebagai Islam yang benar, sampai orang-orang kafir asli pun mereka memfatwakan hukum Islam. Jadi ketika kondisi seperti ini, kebenaran sangat tersamar. Dan orang-orang yang menyuarakan Islam, mereka banyak terjerumus ke dalam pustot kemunafikan ini. Berarti dari hadis ini kita bisa apa? Mewaspadai diri kita. Jangan sampai ketika ini terjadi, kita berada di barisan fustat kemunafikan. Karena di sini Rasulullah mengatakan apa? Nifak, bukan kufur. Artinya orang zahirnya mengaku muslim. Kalau kita melihat kepada kelompok-kelompok yang ada di Syam atau ada di sekitarnya, mereka mengaku, padahal mereka orang-orang sekuler, mereka berkoalisi dengan orang kafir, atau para tokoh-tokoh yang mereka itu menyuarakan tauhid dan jihad, tapi pada faktanya mereka berganding tangan dengan orang-orang kafir. Sedangkan sikap tawalli kepada orang kafir itu merupakan apa? Sifat orang-orang munafik dan kerjaan orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Maidah ketika menjelaskan ayat, ketika mengatakan ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal zalimin. Ayat ini tentang tawali. Kemudian sesudahnya Allah mengatakan fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah. Engkau melihat orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, mereka bergegas tawali kepada orang-orang kafir tersebut. Saya mengatakan kami khawatir tertimpa bencana. Dan kita bisa melihat pada zaman sekarang ini kelompok-kelompok yang dahulunya atau tokoh-tokoh atau individu-individu yang dahulunya mereka menyuarakan al-haq, menyuarakan penegakan hukum Islam, mereka apa? Bergegas tawali kepada orang kafir ketika angin bersama orang kafir. Ikhwanul muslimin, umpamanya dahulu mereka menegakkan khilafah, penegakan khilafah. Mereka mengatakan Al-Quran dusturuna, jihad sabiluna, syahadah di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Mereka menolak hukum buatan manusia. Tapi pada akhirnya apa? Mereka bertawali kepada orang-orang kafir dengan apa? Masuk ke dalam sistem demokrasi ini. Dan tidak berhenti dalam sikap mereka masuk dalam demokrasi syirik ini, mereka terang-terangan bertawali membantu orang kafir di dalam memerangi kaum muslimin. Kita juga melihat kelompok-kelompok yang lain, umpamanya orang-orang Salafi Maz'um yang dahulu mereka menyerukan tauhid. Mereka menyerukan tauhid kembali kepada sunnah, tapi kemudian hari mereka apa? Bukan merapat kepada kaum muwahhidin, tapi mereka merapat kepada tagut dalam memerangi kaum muwahhidun. Itu adalah bentuk tawalli. Kita juga mengetahui Hizbut Tahrir yang dahulu sejak dahulu mereka mendengung-dengungkan khilafah. Ketika khilafah ini sudah ada, mereka bukan merapat ke barisan khilafah, tapi mereka merapat ke barisan tagut untuk menggembosi khilafah yang sudah ada. Dan begitu juga kelompok-kelompok yang ada pada zaman sekarang ini, yang dahulu mereka menyuarakan penegakan hukum Islam, individu-individu yang dahulu mereka menyuarakan Islam, akhirnya mereka apa? Merapat kepada orang-orang kafir asli maupun orang-orang kafir murtad, tagut. Kita bisa melihat di negeri ini, orang yang dahulu kita salut dengannya. Dengan apa? Dengan perjuangannya. Tapi kemudian hari merapat kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena ada penyakit di dalam hatinya. Dan kita sudah tahu bahwa bid'ah itu adalah penyakit hati. Dan tidak ada seorang pun yang menganut paham bid'ah, melainkan ada nifak di dalamnya. Sehingga kemunafikan inilah yang menghantarkan mereka untuk tawali kepada orang-orang kafir. Sehingga dengan itu umat yang mengaku Islam ini terpilah menjadi ke dalam dua kubu. Kubu iman yang tidak ada kemunafikan dan kubu kemunafikan yang tidak ada keimanan di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala terus menyaring ini dengan berbagai macam fitan, berbagai macam ujian. Dan yang paling dahsyat ujian pada zaman sekarang ini adalah ujian ketokohan. Ujian ketokohan. Karena yang merusak din ini adalah tokoh. Ketika orang tergantung kepada tokoh, dia tidak bergantung kepada dalil, maka dia pasti terjerumus ke dalam penyimpangan ketika tokohnya tersebut menyimpang. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada dalil, bukan kepada tokoh. Yang menyebabkan Bani Israel mereka rusak, kitab mereka dirubah adalah karena tokoh-tokoh mereka yang menyimpang. Dan kalau kita ingin selamat dari berbagai macam fitnah ini, dan ini fitnah yang sedang terjadi, adalah kita berpegang teguh kepada Alkitab dan As-Sunnah, walaupun diselisihi oleh banyak orang-orang yang senior dengan diri kita. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan. Hatta orang yang kita ikuti pun tidak bisa menyelamatkan. Tokoh yang kita bela pun tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan adalah amalan diri kita sendiri. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita apa? Untuk berpegang teguh kepada al-haq. Karena al-haq itu adalah jelas, tidak ada kesamaran di dalamnya. Sedangkan kebatilan itu pasti ada sesuatu yang janggal, yang ganjil, yang meragukan di dalamnya. Kebenaran itu apa? Yang membuat hati tumanina. Membuat hati tumanina. Al-birru matma'anna ilaihi nafsu watma'anna ilaihi qalbu. Kebenaran itu, kebaikan itu yang membuat hati tenang, dada tentram. Sedangkan dosa itu adalah yang apa? Maha kafis sadrika wa karihta ayyat tali'a alaihin nas. Yang apa? Yang ragu di dalam hati dan tidak ingin dilihat oleh orang lain. Jadi ketika kita ingin selamat dari berbagai macam fitnah yang ada ini, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang teguh kepada al-haq. Dan kita dianjurkan juga ketika kita ingin mencari qudwah, mencari panutan, jangan mencari panutan orang yang masih hidup. Karena orang yang hidup itu tidak aman dari fitnah. Selagi kita atau orang tersebut masih hidup, maka belum ada jaminan apa aman dari fitnah. Tapi carilah panutan orang-orang soleh yang mereka meninggal di atas keistiqomahan, di atas al-haq. Karena kalau orang sudah mati, sudah putus dari berbagai macam fitnah. Sedangkan orang yang hidup tidak aman dari fitnah. Sebesar, sehebat apapun, sebesar apapun tokoh tersebut tidak aman dari fitnah. Kita bisa melihat tokoh-tokoh yang dahulu kita banggakan, kita senang dengannya. Ketika zaman sekarang ternyata apa? Di luar dugaan kita. Mungkin di awal-awal kita tidak percaya, bisa jadi si fulan ini tidak tahu waqi, tapi kemudian hari, hari demi hari menampakkan bahwa itu bukan karena tidak tahu waqi, tapi memang karena wujud hadis Rasulullah SAW, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nari fa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli jannati fa yadkhuluha. Semuanya seorang di antara kalian melakukan amalan-amalan ahli jannah sampai tidak ada batas antara dia dengan jannah tersebut kecuali satu zira, satu hasta. Kemudian ketetapan Allah di dalam Alkitab berlaku pada dirinya. Terus dia melakukan amalan-amalan ahlun nar sehingga dia masuk ke dalamnya. Dan begitu juga seorang melakukan amalan-amalan ahlun nar sampai tidak ada batas antara dirinya dengan nar tersebut kecuali satu zira. Kemudian ketetapan Allah di dalam Alkitab berlaku kepada dirinya. Terus dia melakukan amalan-amalan ahlu jannah sehingga dia masuk ke dalamnya. Jadi selagi kita masih hidup, tidak aman dari fitnah. Dan yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah ini adalah Al-Qawl As-Sabit, Tauhid. Allah mengatakan, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ السَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman بِالْقَوْلِ السَّابِتِ, dengan al-qaul, ucapan yang sabit, yang kokoh, yang tetap. Apa? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Allah menyelamatkan di mana? Fil hayati dunya, di dunia ini. Ketika seorang tidak megang prinsip tauhid, maka ketika muncul berbagai macam fitnah, berbagai macam goncangan, maka apa? Dia larut dalam fitnah tersebut. Makanya tauhid ini adalah modal satu-satunya yang harus kita pegang. Orang mungkin di luar ada fitnahnya. Di dalam penjara juga banyak fitnahnya. Dan yang bisa menyelamatkan itu dengan nas Al-Quran adalah Al-Qawl As-Sabit. Makanya kita bisa melihat mayoritas orang-orang yang mereka tawali kepada orang-orang kafir di dalam penjara itu apa? Orang yang apa? Mereka menyepelekan tauhid sebelumnya. Mereka apa? Tidak memperhatikan permasalahan tauhid. Terlalu menggampangkan, tidak mau mengkajinya dan mentuntaskan pembahasan tentangnya. Pada Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir Al-Qur'an menjelaskan tentang tauhid. Tentang tauhid, tentang balasan bagi ahlu tauhid, tentang ancaman bagi orang yang menentang tauhid. Itu semua Allah jabarkan dalam Al-Qur'an dan Allah mengulang-ulang itu sebagai bentuk apa? Allah mengulang-ulang suatu permasalahan menunjukkan sesuatu itu adalah sangat sangat penting. Wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Begitulah kami memberikan perincian ayat-ayat tersebut supaya jelas jalan orang-orang mukmin dan jelas jalan orang-orang mujrim, orang-orang kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kejelasan. Tapi anehnya orang sekarang ini Allah sudah mengatakan walaqad yassarnal qur'ana lizzikri fahal mim mudzakir. Kami telah mudahkan Al-Qur'an ini untuk dipelajari. Maka adakah orang yang mau mempelajari? Allah memudahkan untuk mempelajari Al-Quran. Dan Al-Quran adalah sangat mudah. Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha kuasa, maha mampu untuk mengungkapkan ungkapan yang sangat jelas, yang dipahami oleh makhluknya. Tapi orang-orang sekarang, mereka berpaling dari Al-Quran ketika kita jelaskan kepada nas Al-Quran tentang suatu permasalahan tauhid, mereka mencari akwal ulama. Yang belum tentu mereka tepat menempatkan ucapan tersebut. Padahal Al-Quran lebih jelas daripada ucapan manusia. Jadi orang sekarang ini apa? Mereka meninggalkan sesuatu yang jelas dengan mencari sesuatu yang samar. Dan itu bukan ciri orang yang beriman. Tapi itu adalah ciri orang munafik atau orang yang dalam hatinya ada kemunafikan. Jadi kalau kita ingin selamat dari berbagai macam fitan ini, maka kita pegang teguh tauhid ini. Jangan sampai tauhid ini lepas dari diri kita. Dan kita harus menyertakan keimanan kepada tauhid ini dengan keimanan kepada al-qadha dan qadar. Karena tanpa membarengkan antara dua hal ini, maka sulit bagi seorang untuk bisa istiqomah, bisa kokoh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang mukmin ketika menghadapi ujian yang berat yang menimpa dirinya, menimpa hartanya, menimpa keluarganya, menimpa fisiknya, kalau dia tidak teringat terhadap janji Allah bagi orang yang komitmen dan ancaman dan azab Allah bagi orang yang terpuruk, tentu dia tidak bisa kokoh. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu membarengkan masalah-masalah tauhid dengan jannah, juga dengan an-nar. Dan juga Rasul Allah Subhanahu wa taala memberikan juga tasliyah, penghiburan kepada kita dengan menjelaskan kisah umat-umat terdahulu yang komitmen dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Allah mengkisahkan surat Al-Buruj, juga Ashabul Ukhdud, juga kisah-kisah yang lain itu sebagai apa? Lentera bagi kita bahwa ketika berkomitmen di atas ajaran Allah Subhanahu wa taala ada ujian dan harus meniti seperti jalan mereka. Jadi yang bisa menyelamatkan dari berbagai macam goncangan ini, fitan yang terjadi pada zaman sekarang ini yang merupakan akhir zaman, adalah komitmen dengan tauhid hakikat la ilaha illallah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Jadi yang harus kita pegang teguh adalah tauhid ini. Jangan sampai kita terpedaya dengan iming-iming yang diperlihatkan atau diberikan oleh orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir itu mereka tahu sebenarnya, atau apalagi orang murtad, mereka itu tahu bahwa diri mereka itu buruk, jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan orang mukmin yang komitmen dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala itu ibarat cermin. Makanya Rasul mengatakan al-mu'min mir'atu akhihil mu'min. Al-mu'min mir'atu akhihil mu'min. Orang mukmin itu cermin bagi saudaranya yang mukmin. Di mana ketika orang melihat cermin akan melihat aib atau cacat yang ada pada dirinya. Begitu juga orang kafir, terutama orang murtad, ketika dia melihat orang mukmin yang komitmen dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, itu seperti melihat cermin yang menampakkan keburukan dia, kebusukan dia. Dan dia tidak ingin ada orang lain yang mempermalukan dia, yang menampakkan keburukan dia. Makanya mereka berupaya untuk membinasakan orang mukmin tersebut, untuk menghancurkan cermin tersebut, atau bisa menggusur orang mukmin menjadi mereka. Allah mengatakan waddu law takfuruna kama kafaru. Mereka ingin seandainya kalian menjadi kafir seperti mereka kafir. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka senantiasa memerangi kalian sampai mampu apa? Mengembalikan kalian dari din kalian. Juga Allah mengatakan iyasqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wa waddu law takfurun. Orang kafir kalau menguasai diri kita, orang-orang muslim, Mereka apa? Membentangkan tangan dan lisan mereka kepada orang muslim. Dengan apa? Bisu, dengan keburukan. Makanya mereka memukuli, menyiksa, menghumpat, menghina. Itu dengan lisan, juga dengan tangan. Itu kalau tidak mampu menjerumuskan. Tapi kalau yang paling tingginya, yang paling mereka inginkan, wawaddu lawatakfurun. Dan mereka ingin sekali seandainya kalian menjadi kafir. Jadi pukulan dari orang kafir itu, pukulan itu langkah mereka untuk menakut-nakuti diri kita supaya kita mau mengikuti keinginan mereka. Akan tapi ketika orang mengikuti keinginan mereka setelah sebelumnya berperang dengan mereka, mendapatkan perindasan dari mereka, tidak menjadi alasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan tadi, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Dan barang siapa murtad dari dinnya, maka apa? Terus mati dalam keadaan kafir, maka mereka itu hapus amalannya di dunia dan di akhirat. Di sini dia murtad setelah sebelumnya diperangi. Bila saja orang yang murtad, yang tawali kepada orang kafir, setelah sebelumnya dia apa? Diperangi, seperti orang mujahid, dia melakukan perhelatan dengan tagut berperang, atau yang lainnya. Kemudian apa? Dia ditangkap, kemudian dirayu oleh tagut, terus dia mengikuti keinginan mereka. Ini masuk dalam ayat ini. Jadi keberadaan dia sebelumnya diperangi tidak menjadi penghalang dari ponis Allah Subhanahu wa taala. Bila saja orang yang tawali kepada orang kafir setelah sebelumnya diperangi, setelah sebelumnya ditindas, diponis oleh Allah sebagai orang kafir yang hapus amalannya di dunia dan di akhirat, dan kalau mati dalam keadaan kafir, maka kekal dalam api neraka, apa gerangan dengan orang yang tawali kepada orang kafir padahal sebelumnya tidak pernah diperangi oleh orang-orang kafir tersebut, berarti lebih kafir lagi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمرتدين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الصادقين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم انصر الدولة الإسلامية على من ناوأها وعلى من عاداها يا رب العالمين. اللهم انصرها نصرا مؤزرا من عندك يا رب العالمين. اللهم انصرها نصرا مؤزرا من عندك يا رب العالمين. اللهم عليك بأمريكا وتركيا وإيران وحلفائها ومن آونها في حرب الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم فك قيد إخواننا وأخواتنا المأسورين يا رب العالمين. اللهم فك قيد إخواننا وأخواتنا المأسورين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.